Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوة الإيمان رحمني ورحمكم الله. Kita lihat surat An-Nahl ayat 99 dan ayat 100. Ya. Allah Ta'ala berfirman, innahu laisa lahu sultan ala alladhina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun. Innama sultanuhu ala alladhina yatawallawnahu walladhinahum bihi musyrikun. Surat 16, surat An-Nahl ayat 99 dan ayat 100. Sesungguhnya innahu laisa lahu sultan, tidak ada kekuasaan bagi setan ya untuk menguasai siapa, alalladzina amanu, orang-orang yang beriman, ya. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan orang-orang yang bertawakal. Pertanyaannya para jemaah sekarang, apakah kita beriman? Jawabannya adalah iya. Apakah kita merasa bebas dari godaan syaitan, penguasaan syaitan? Apa jawabannya? Apakah kita bebas sama sekali dari penguasaan syaitan? Ya. Kemudian Allah berfirman, dan juga orang yang bertawakal, wa ala rabbihim yatawakkalun. Kalau kita ditanya, apakah kita bertawakal kepada Allah? Kita bertawakal tidak? Punya sifat tawakal. Nah, tapi selanjutnya, apakah kita juga merasa bebas dari penguasaan syaitan? Ya. Pengaruh syaitan. Ya, sultan di sini bisa diartikan pengaruh, bisa diartikan kepenguasaan, ya, bisa diartikan upaya untuk menyesatkan. Maka jawabannya, kita beriman, kita bertawakal. Jawabannya ketika ditanya, apakah kita bebas dari sultan, pengaruh, ya, kekuasaan syaitan? Jawabannya tidak. Lantas bagaimana dengan ayat tersebut? Ya. Selanjutnya ayat 100, innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu wal ladzina hum bihi musyrikun. Sesungguhnya setan hanya bisa menguasai orang-orang yang menjadikan setan, ya, sebagai apa? Sebagai pelindung, sebagai pemimpin, yatawallau, yang menguasainya, yang mengurusinya, dan orang-orang yang syirik, orang-orang yang syirik. Nah, kalau orang yang ini mungkin ya dikuasai sepenuhnya. Tapi kita sekarang semuanya mengatakan beriman dan kita menyatakan bertawakal. Pertanyaannya, apakah kita ya bebas dari gangguan dan pengaruh serta kekuasaan syaitan? Tidak ada satupun yang berani menjawab iya. Karena kita masih banyak lalai. Ulama sepakat. Ibnu Qayyim juga menyebutkan dalam kitabnya Ad-Da'wa Dawa, ya, kita itu ada nafsu, kita ada jin, ada setan, ya. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafur rahim. Sesungguhnya aku tidak berlepas diri dari kesalahanku. Sesungguhnya nafsu itu apa, selalu ya menyuruh kepada yang buruk, kecuali nafsu yang dirahmati Allah. 100 juga demikian, ada pengecualian. Ini apa An-Nahl tadi. Kemudian juga setan, Nabi bersabda, "Ma minkum min ahadin illa wa qad wukila ilaihi qarinuhu minal jin wa qarinuhu minal malaika." Faqalu ya Rasulullah wa iyyaka, faqala wa iyyaya, walakin ani Allah faslama wa la ya'muruni illa bi khair. Akhrajah Muslim. Tidaklah masing-masing kalian kecuali diberikan wakil qarin berupa jin dan berupa malaikat. Termasuk engkau ya Rasul, iya. Termasuk aku, tapi Allah menyelamatkan aku, menolongku, sehingga apa? Allah tidak menyuruh kecuali kebaikan-kebaikan. Jin tersebut yang sudah tunduk masuk Islam tidak menyuruh kecuali kebaikan-kebaikan. Nah, dari hadis dan ayat-ayat tersebut memang kita senantiasa untuk diganggu dan digoda. Ya. Adamun, kenapa di sini orang beriman dan orang bertawakal tidak bisa dikuasai? Tentu ini penjelasan Syekh Abdul Rahman As-Sa'di secara umum, bahwa balasan-balasan seperti tidak mampu dikuasai syaitan bagi orang beriman dan orang bertawakal, yaitu imannya yang sempurna, tawakalnya yang sempurna. Dan tawakal masuk bagian daripada iman. Ya, ini yang namanya al-atful khos alal am, ya, atau khusus pada yang umum, ya. Untuk apa? Lil ahamiyah. Memang kedudukan tawakal begitu penting. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan kita, ya, ternyata jawabannya tadi sudah bahwa kita tidak satupun yang menjamin tidak diganggu dan dikuasai oleh syaitan. Dan kita mengatakan beriman dan bertawakal, maka penguasaan syaitan kembali kepada tingkat iman dan tingkat tawakal. Ya. Dan untuk meningkatkan iman tidak lain adalah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang beriman itu jika disebut nama Allah hatinya bergetar, dan jika dibacakan ayat Allah maka iman mereka bertambah dan kepada Allah mereka bertawakal. Ya. Terutama ayat-ayat yang terkait dengan tauhid. Karena ternyata orang yang benar-benar dikuasai syaitan itu hanya orang yang menjadikan syaitan sebagai pemimpin, sebagai pelindung, dan orang-orang yang menyekutukan Allah. Ya. Orang-orang yang menyekutukan Allah. Oleh sebab itu para jemaah rahmati Allah, di dalam kita mempelajari tauhid ayat demi ayat, hendaklah kita jadikan sebagai sesuatu yang sangat penting, ya, sangat berharga untuk menambahkan iman dan juga untuk menambah tawakal, sehingga syaitan, ya, dijauhkan oleh Allah SWT dari kita. Selanjutnya kita sampai kepada, ini masih masail, ya, masail yaitu yang ke-13 yang saya ingat, yaitu al-tsalitsah asyara, yang bawa kitabnya, ya, yaitu apa? Ma'rifatu haqqillahi alaina, mengenal hak Allah kepada kita. Kalau kita memberikan hak kepada yang punya hak, itu namanya al-adlu, adil. Kalau kita memberikan hak kepada yang tidak berhak, itu namanya zulumun, kedoliman, ya, kedoliman. Maka kita juga harus tahu dan mengenal haknya Allah atas kita, yaitu apa? Wadzalika bi anna budahu wala nusyrika bihi syai'a, yaitu dengan kita menyembah Allah saja dan jangan menyekutukan dengan sesuatu apapun. Para jemaah rahmati Allah, kalau kita melakukan dan memberikan haknya Allah, berarti telah tegak, ya, di hati kita kalimat tauhid la ilaha illallah. Dan kalimat tauhid la ilaha illallah tidak bisa tegak kecuali dengan dua rukun, an-nafi wal itsbat, menolak dan menetapkan, ya. wa may yakfur bitaghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha. Barang siapa yang mengingkari taghut, kesyirikan, dan beriman kepada Allah, maka dia telah berpegang teguh kepada tali Allah yang kokoh yang tidak akan pernah lepas. Apa tali yang kokoh? La ilaha illallah. Allah memberikan perbisaran la ilaha illallah itu adalah seperti pohon. Ya. Dalam surat Ibrahim, alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan ka syajaratin thayyibatin asluha tsabitun wa faruha fis sama' tu'ti kulaha kullahinin bi idzni rabbiha. Tidakkah engkau melihat bagaimana Allah memberikan permisalan, ya, kepada kalimat yang baik la ilaha illallah dengan pohon yang baik. Ya, pohon yang baik akarnya menancap dalam ke bumi, sementara antinya tinggi menjulang ke langit, buahnya bisa dimakan kapan saja. Nah, kalau kita tauhidnya benar, insya Allah juga amal-amalnya benar. Kalau tauhidnya tidak benar, saya yakin juga tidak akan benar. Dan pohon tentu tidak kita katakan hidup dengan sebaik-baiknya 100%. Mungkin ada seperti itu, tapi terkadang juga kena hama, kena wereng, digigit apa, ada penyakitnya, ya, sehingga apa, buahnya pun juga bosokan gitu. Nah, meskipun sebagian buah ada yang bisa dimanfaatkan, ya mungkin itulah kondisi iman kita seperti pohon, tapi pohonnya tidak seger, tidak 100%, mungkin ada yang 90%, alhamdulillah, 89% dan seterusnya. Ya, selama masih ada pohon keimanan, meskipun tidak ada buah, meskipun tidak ada ranting, tetap pohon dinamakan pohon. Artinya kalimat tauhid la ilaha illallah bermanfaat. Makanya ketika Zufar bertanya kepada Hudzaifah bahwa Nabi menjelaskan Islam itu nanti akan hilang sedikit demi sedikit. Saya seperti apa ini renda apa namanya? Bordir. Ya, itu tipis sampai hilang. Sehingga orang ada orang tua, asy-syekh wasyaikhah, dia keduanya mengatakan kami hanya tidak kenal salat, tidak kenal puasa, tidak kenal zakat, cuman tahu apa? Cuman tahu kalimat la ilaha illallah. Apakah itu bermanfaat? Kata Zufar kepada Hudzaifah. Hudzaifah berpaling. Apakah itu tunjihim? Berpaling. Apakah itu menyelamatkan dia? Langsung pada jawab ketiga, tunjihim ya Zufar, akan menyelamatkan mereka wahai Zufar. Nah, ini kalimat tauhid la ilaha illallah. Ah, namun apakah kita seperti itu, ingin seperti itu, kita biarkan pohon ini tidak subur, ya? Maka kalau subur, haknya Allah akan diberikan, terutama di sini yaitu ibadah kepadanya tidak syirik. Kalau kita subur, tentu ranting dan daun-daunnya juga akan rindang, bisa dipakai untuk berteduh bagi orang yang kepanasan. Begitu pula buahnya bisa dimakan kapan saja, itu amal. Nah, disinilah letaknya bagaimana kita memperbaiki iman, ya, yaitu menambah iman, menambah rindang, menambah iman, menambah buah. Buahnya tadi asem, kita harapkan bagaimana bisa manis. Ya, ada rekayasa genetika di situ, ya. Ada rekayasa genetika, dipupuk dan seterusnya. Sehingga apa? Buahnya masya Allah. Nah, ini para jemaah, ini permisalan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada tauhid seperti apa? Pohon yang baik. Pohon yang baik itu apa? Akarnya menancap dalam ke bumi, sementara rantingnya tinggi menjulang ke langit, dan buahnya bisa dimakan kapan saja. Buah dari iman, sehingga disebut dengan syajaratul iman, pohon keimanan. Pasti ada buah. Ada buah, ada ranting, ada daun, rindang, indah dilihat oleh mata. Nikmat kita rasakan, ya, desiran angin di bawahnya, kemudian apalagi buahnya bisa diambil dan dinikmati para jemaah. Ya. Nah, kalau bisa dengan sempurna, itulah, ya, yang disebut oleh surat An-Nahl, innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya setan tidak bisa menguasai orang beriman dan orang bertawakal. Ya. Yaitu iman yang sempurna, karena iman ada yang kurang. Al-iman yazidu wa yankus, yazidu bitta'ah wa yankusu bil maksiyah. Iman bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan perbuatan maksiat para jemaah. Nah, ini apa, supaya tidak salah paham. ya, bahwa ketika kita belajar tauhid lalu kita membiarkan amal-amal soleh yang lain tidak berbuah, ya, itu namanya salah paham, gagal paham. Ya. Kita ingin pohon kita berbuah, kita ingin pohon kita rindang sehingga orang bisa menikmati, siapa saja bisa menikmati pohon itu, dan indah pohon itu, terawat. Ya. Pohon banyak ulat, tidak terawat, ya, buahnya bisa busuk. Pohon banyak hama sehingga apa? Pohon pun bisa rusak. Tapi selama pohon itu masih hidup, tetap dikatakan pohon yakhruju minan nari man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min iman, akan keluar dari api neraka orang-orang yang masih apa? Yang masih ada iman dalam hatinya meskipun seberat biji dzarrah, ya. Nah, oleh karena itu mari kita perhatikan satu hadis di mana kita saling memberikan syafaat satu sama lain, ya. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Wallazi nafsi biyadihi ma minkum min ahadin bi ashadda munashadatan lillah." Ya. Fi istiqsa'il mu'minin. Fi istiqsa'il haqqi minal mu'minina lillah yaumal qiyamah. Li ikhwanihim alladzina finnar yaqulun rabbana, ya, kanu yasumuna ma'ana wa yusalluna ma'ana wa yahujjun fa yuqawlahum akhriju man araftum, ya, fatuharram suwaruhum 'alan nar wa yukhrijuna khuluqan katsiran qad ahudatin naru ila saqaihi wa ila rukbataihi. Rawahu Muslim an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi bersabda, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah seorang dari kalian yang lebih, ya, bersemangat munasyadah, yaitu untuk minta, ya, dan merintih apa, minta benar-benar minta kepada Allah Ta'ala dari haknya saudaranya orang beriman pada hari kiamat, ya, yaitu saudara mereka yang masuk ke dalam neraka, ya. Kemudian beliau mengatakan, Allah Ta'ala berfirman, kalau begitu keluarkan orang-orang yang kamu kenal dari api neraka itu, keluarkan siapa saja. Ya Allah, dulu mereka puasa sama saya, sholat sama saya, haji sama saya, kenapa aku sekarang gak ada di surga? Nah, ya. Kemudian apa? Allah Ta'ala menyuruh, silakan, ya, keluarkan, kamu keluarkan siapa yang kamu kenal, ya. Kemudian dikeluarkan, ya, banyak khuluqan katsiran yang sudah dimakan oleh api neraka sampai betisnya dan juga ada yang sampai ke lututnya. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim dan juga Bukhari mengeluarkannya, ya, dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Ya, ini menunjukkan bahwa dia, mungkin dia keluar dari api neraka kecuali bertauhid. Tapi meskipun bertauhid juga masuk neraka. Haji bersama kita, sholat bersama kami. Ya, apakah tidak mau kita ingin saling memberikan apa? Syafaat satu sama lain. Tapi syaratnya jangan syirik. Ya. Ah, berarti tadi yang masih di surga pohonnya beda dengan yang ini. Betul pohon, tapi masih banyak yang bosok. Rindang, tidak rindang, banyak hama wereng yang menggerogotinya. Berarti apa? Tidak memberikan haknya Allah dengan sebaik-baiknya. Oleh sebab itu, kalau haknya Allah itu tauhid ini benar, maka amal juga akan benar. Kalau amalnya belum benar, maka mesti ada yang perlu dipertanyakan tentang kesempurnaan iman. Karena memang iman tidak bisa sempurna. Demikian para jemaah. Kemudian sehingga kita apa? Jangan sampai memisahkan antara iman dan amal. Jangan sampai kita terlalu kepedean, sampai salah paham. Yang penting kita bertauhid, ya. Tidak perlu yang lain-lain. Toh Allah Ta'ala akan memasukkan kita ke surga sehebat apapun dosa kita, sebesar apapun. Ya, ya bena Adam, innaka law ataitani bi kurabil ardi khotoya thumma laqitani la tusyrik bi syai'a la ataituka bi kurabiha maghfiratan. Rawahu Tirmidzi. Wahai anak Adam, seandainya kau datang kepadaku dengan membawa dosa seluruh bumi, dan kau datang kepadaku dengan membawa dengan tidak menyekutukan aku, aku akan datang kepadamu dengan membawa ampunan sepenuh bumi pula. Ya, betul. Kita yakin, ya, tidak boleh kita menolak itu sabda Nabi, firman Allah. Namun yang seperti itu, siapa yang dikehendaki Allah Ta'ala? Ya, siapa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan kita seberapa kali hadis masalah orang yang bangkrut? Nah, ini orang yang bangkrut. Ya, bukan mereka bawa sholat, bawa pahala puasa, bawa pahala zakat, tapi masuk neraka. Kenapa? Karena itu buahnya. Ini. Dan tetap akan dikeluarkan dari api neraka selama masih ada iman. Ya, tunjihim minan nar, akan menyelamatkan mereka dari api neraka. Demikian para jemaah. Selanjutnya adalah Ar-Rabi'atu Asyarah, masalah yang ke-14, yaitu ma'rifatu haqqil ibadi alaih idza addau haqqahu. Mengenal hak para hamba kepada Allah, atas Allah, apabila mereka telah menunaikan haknya Allah. Idza addau haqqahu, al-jaza' min jinsil amal. Mengenal hak para hamba atas Allah, idza addau haqqahu, kalau mereka sudah, ya, menunaikan haknya Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala akan membalas semua amal kita. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ya. Ini berjamaah. Ya. Yaitu apa hak yang akan diberikan Allah, hak kita yang diberi Allah kepada kita? Wa dzalika bi an la yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Ya, yaitu tidak akan mengadab orang yang tidak menyekutukannya. Amma man asyraka, adapun orang yang menyekutukan Allah, fa innahu haqiqun an yu'adzab. Ya, maka dia berhak untuk diadzab. Ya, ini. Kemudian yang ke-15, al-khamisa asyarah, anna hadhil mas'alah la ya'rifuha aktsarus sahabah. Ternyata masalah hadis tersebut banyak para sahabat yang tidak mengetahuinya. Kenapa? Alasannya wadzalika anna Mu'adzan akhbarah biha ta'assuman. Ya. Karena Mu'ad sesungguhnya menggambarkan berita tersebut ta'assuman, karena takut dosa. Ya. Ai khurujan min ismil kitman, keluar dari atau ingin terhindar dari dosa menyembunyikan ilmu inda mautihi, ketika beliau menjelang wafat, ba'da an mata katsiru min ashabah, setelah ya para sahabat banyak yang meninggal. Ya, dan Mu'adz bin Jabal memang termasuk sahabat akhir-akhir yang, bukan terakhir tapi termasuk sahabat akhir yang meninggal. Ya, umurnya panjang beliau. Nah, ini para jemaah rahmati Allah. Berarti apa? Banyak yang tidak tahu masalah ini. Ya, karena memang pertama ketika Mu'ad bertanya kepada Rasul, afala ubasyirun nas, apa boleh saya sampaikan kabar gembira ini pada orang-orang? La tubasyirhum fayattaqilu. Nabi mengatakan la tubasyirhum, jangan beritahu mereka. Nanti apa? Mereka ittikal fayattaqilu. Mereka hanya bersandar pada tauhid saja nantinya. Ah, ini. Ya. Kalau begitu bersandar kepada itu saja ya tidak boleh. Ya. Meskipun seandainya begitu akan bermanfaat, tapi kita tidak tahu apakah kita termasuk yang digendaki untuk diampuni. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ya. Allah tidak akan mengampuni orang yang mati syirik dan mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang digendaki. Apakah kita tahu kita digendaki? Nah, ini. Sehingga kita juga harus konsentrasi dan berusaha untuk beramal sebagai buah dari tauhid. Ya. Jadi para sahabat banyak tidak tahu di sini hadis tersebut. Karena Mu'adz bin Jabal mengikuti saran Nabi, la tubasyirhum, jangan ya kabari kepada mereka. Namun beliau tidak salah ya, karena juga ada hadis yang lain. Dan Mu'adz bin Jabal ini terkenal sebagai fuqahanya para sahabat ya. Jadi Mu'adz bin Jabal terkenal sebagai faqihnya para sahabat. Siapa yang dikirim ke Yaman untuk mendakwahi ahlul kitab? Mu'adz bin Jabal. Nah, sehingga beliau apa? Nah, ini al-jam'u bainal adillah, mengumpulkan semua dalil. Sehingga ketika beliau meninggal disampaikan ya, wa ka'annahu, kata Syekh ya, seakan-akan beliau ini radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah meridainya, alima, tahu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yakhsha ya, beliau khawatir, an yaftatinan nasu biha, orang-orang ya terfitnah dengan hadis tadi. Maksud terfitnah salah paham. Nah ini salah apa? Salah paham. Waytakilu, sehingga mereka itikal saja, bersandar kepada hadis itu, sehingga tidak mau beramal ya. Nih. Nah, kemudian walam yarudda sallallahu alaihi wasallam katbaha mutlaqan. Dan Nabi tidak menolak ya untuk mendiamkan hadis itu. Walam yarudda, Nabi tidak menolak sallallahu alaihi wasallam katmaha, mendiamkan hadis itu, masalah tersebut, mutlaqon, secara mutlak ya. Kenapa? Li'annahu lau arada dzalika, karena kalau Nabi menghendaki tidak boleh sama sekali, lam yukhbir biha Mu'adzan wala ghairahu, tentu saja Nabi juga tidak akan memberitahukan kepada Mu'adz dan juga kepada yang lainnya. Nah, ini juga fikihnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ya, di dalam memahami fikihnya Mu'adz bin Jabal ya. Jadi Mu'adz bin Jabal beliau di akhir hidupnya baru beliau sampaikan ya. Kalau memang tidak boleh disampaikan sama sekali, kenapa Nabi menyampaikan kepada Mu'adz bin Jabal? Berarti Nabi tidak menolak ya untuk menyembunyikan ini secara mutlak. Nah, disinilah Mu'adz bin Jabal ya, beliau berijtihad, di akhir hidupnya disampaikan. Ini para jemaah rahmati Allah ya. Tentu saja Nabi bersabda begitu ada tujuannya, dan tidak ada tujuan kecuali untuk kemaslahatan. Sehingga pada ke-16 ya, apa? Jawazu kitmanil ilmi lil maslahah. Bolehnya menyembunyikan ilmu ya untuk kemaslahatan. Untuk kemaslahatan. Jadi suatu saat ilmu boleh ditahan dulu untuk maslahah ya. Mungkin ketika suatu saat dipandang perlu disampaikan, baru disampaikan. Jawaz ya, bukan harus. Jawaz. Sebab barang siapa yang menyembunyikan ilmu ya, itu nanti akan diberikan apa? Apa ini, tali kekang kuda itu apa namanya? Ya, ya, dari api neraka ya. Mangkatama al-ilmu. Ya. Mangkatama ilman ya. Saya bacaan hadisnya. Ya, barang siapa yang menyembunyikan ilmu, maka dia akan diberikan yaitu tali ya, kekang kuda dalam neraka. Ya. Hah? Sebentar. Ya. Man kata ma'ilman bima yanfa'allahu bihi fi amrin nas aljamahullahu yawmal qiyamah bilijamin minan nar. Hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Barang siapa yang menyembunyikan ilmu, ya, yang Allah berikan manfaat padanya dalam urusan manusia, maka Allah Ta'ala akan memberikan tali kekang kuda, ya, pada kiamat dari bahan api neraka. Tentu Mu'adz bin Jabal tahu hadis ini, sehingga ada yang hidupnya disampaikan. Kenapa beliau tidak sampaikan nasihat Nabi? Bukan berarti wajib disimpan ilmu itu. Tidak boleh ilmu disimpan. Hadhihi laisat ala itlaqiha, kata Syaikh Utsaimin. Ini tidak mutlak. Ya, ilmu boleh disimpan. Inna ya, kitmanal ilm ala sabil itlaq la yajuz. Karena menyembunyikan ilmu secara mutlak tidak boleh. Kenapa? Li'annahu laisa bimaslahah. Karena ilmu disimpan itu, disembunyikan, ya, tidak maslahah. Wa li hadza akhbaran Nabi sallallahu alaihi wasallam Mu'adzan, oleh karena itu Nabi memberitahukan kepada Mu'adz, lam yaktum dzalika mutlaqan, dan tidak menyimpan, tidak menyembunyikan secara mutlak. Wa amma kitmanil ilmi fi ba'dil ahwal, adapun menyimpan ilmu pada sebagian keadaan awan ba'dil ashos atau pada sebagian orang la ala sabil itlaq tidak secara mutlak, faja'izun lil maslahah, maka boleh untuk maslahah. Misalkan anak kecil, ya, diajari doa, ya, Allah, ya, Allahumma jannibna syaiton wajan bis syaitan marozak tanah, anak tiga misalkan, enggak perlu doa itu. Ya, banyak doa pilihan lain kan, cuma anak-anak antum kan ada itu, yang tiga kan pilihan doa. Ya, wah ini penting nih hadis, anak tiga dia jadi Allahumma jadibnas syaitan wajan bis syaitan marozak tanah, ya enggak perlu, enggak ada masalahnya pada saat itu. Ya, yang heran saya pernah tanya, Pak, berapa anaknya Pak? Di Islam Forum 5 Pak Ustaz. Oh ya. Coba Pak doanya gimana? Enggak hafal. Nah, ini yang parah. Nah, ini yang maslahah di sini. Yang 5 anak enggak hafal-hafal. Yang kalau anak TK enggak perlu ini. Atau kondisi keadaan. Ya. Kondisi keadaan. Ya, tidak perlu disampaikan. Nah, ini para jemaah, tentu ini kembali kepada bagaimana pandangan seorang yang berilmu, ya. Dan itu bisa berbeda-beda satu sama lain karena sudah bisa masuk ranah, ya, ranah apa? Ranah untuk mengambil sikap, ya. Kalau ijtihad mungkin ustadz terlalu ini, ya. Tapi kalau tidak mau ketika memandang sesuatu yang masuk kepada ijtihad, ya. Memandang sesuatu. Meskipun ijtihad juga bertingkat-tingkat, ya, bukan forumnya. Kama kataman Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam dzalika an baqiyatis sahaba, sebagaimana Nabi menyembunyikan hal tersebut kepada sebagian para sahabat, bahkan sebagian besar. Apa tujuannya? Khasyyata an yattakilu alaihi, beliau khawatir para sahabat bersandar kepadanya. Ya. Beliau bersandar kepadanya. Wa qala li Mu'ad la tubashirhum fayattakilu. Ya. Apakah kita akan mengatakan, loh, kalau sahabat saja dikhawatirkan bersandar pada itu, apalagi kita? Apa begitu? Justru sebaliknya, ya, sahabat imannya sudah kuat, sehingga iman yang kuat melahirkan amal yang kuat, ya. Justru kita yang perlu, ya, yang perlu. Bagaimana, apakah kita bersandar? Nabi mengatakan jangan, sehingga nanti mereka bersandar. Kalau begitu kita jangan bersandar, tapi apa? Kita berupaya untuk berbuat baik dulu. Seandainya terjatuh, nah jangan putus asa, Ini sebagai apa? Sebagai kabar gembira. Ya, ini sebagai kabar gembira. Sehingga kita jangan putus asa. Sebab kalau putus asa dengan sama dengan khawarij. Ya. Mereka apa? Menjadikan dosa besar sebagai pengkekal dalam api neraka. Tapi jangan seperti Murji'ah. Yang penting kita tauhid, penting kita iman, udah enggak perlu amal. Ahlussunnah tengah-tengah. Makanya konsep ibadahnya apa? Al-khauf wa raja' wal mahabbah. Ya. Bain al-khauf wa raja' wal mahabbah. Kalau khauf saja yang dominan Murji'ah, apa? Khawarij. Kalau raja' saja yang dominan Murji'ah. Kalau mahabbah saja dominan itu ilhad, ya, zindiq. Itu zindiq. Oleh karena itu tiga-tiganya, ya, orang Ahlussunnah dalam dia beramal antara rasa takut, rasa harap dan juga rasa cinta, ya. Wa nadhiru hadzal hadits qauluhu sallallahu alaihi wasallam li Abi Hurairah. Dan ternyata nadhiru yaitu mathilu, yang semisal dengan hadits ini, ada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abi Hurairah. Apa beliau bersabda? Basyirin nasa anna man qala la ilaha illallah khalisan min qalbih dakhalal jannah. Rawahu Muslim. Beri kabar gembira kepada manusia bahwa barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah khalisan min qalbihi, khalis, khalis itu murni, ya, murni itu tidak ada campurannya. Campuran syirik, tidak campuran tauhid syirik. Ya, murni tidak ada campurannya, min qalbihi khalisun, maka dia masuk surga. Nah, ini yang satu Nabi mengatakan kepada Mu'ad, jangan sampaikan kabar gembira ini. Yang lain kepada Abu Hurairah, basyirin nas, kabarkan, sampaikan kabar gembira kepada manusia. Nah, ini. Ya, berarti apa? Tidak boleh yang disampaikan itu tidak secara mutlak. Sehingga jangan sampai salah paham. Waduh, ini Mu'ad kok tidak taat kepada Rasul. Padahal Rasul mengatakan jangan sampaikan. Ya, tidak demikian. Itu Mu'ad bin Jabal, ya, seorang sahabat, dan sahabat mereka adalah persaksiannya diterima, ya, meskipun tidak diketahui siapa dia, karena memang para sahabat wa kullan, ya, wa adahul husna, masing-masing sudah disediakan oleh Allah Ta'ala yaitu surga. Bal qad taqtadil maslahatu tarkal amal, ya, bahkan kemaslahatan itu akan bisa terjadi dengan cara meninggalkan amal, ya, maksudnya untuk tidak menyampaikan hadis bisa jadi maslahah, ya. Wa in kana fihi maslahatun lirujhani, ya, maslahati tarki, ya. Meskipun di dalamnya terdapat maslahah ketika menyampaikan, maka larujhani maslahi, karena apa? Lirujhani maslahati tarki, karena yang rojih, ya, maslahahnya adalah yaitu at-tark, untuk meninggalkan. Apa meninggal di sini? Meninggalkan untuk menyampaikan. Menyampaikan ada maslahahnya, tapi dalam hal ini, ya, kasus Mu'ad bin Jabal, Nabi tahu bahwa at-tarku itu lebih rojih maslahahnya. Karena tidak ada ilmu yang tidak mengandung maslahah. Tapi suatu kondisi atau pada seseorang, kadang-kadang ilmu itu tidak maslahahnya lebih rojih untuk tidak disampaikan dulu, lebih kuat. Ya, seperti tadi, apa maslahahnya bagi anak-anak kecil diajarkan doa Allahumma jannibna syaiton wajadibis syaiton marazak tanah, apa maslahahnya? Nah, itu hafal sejak kecil, Ustaz. Nah, kalau baru balik kemudian dia hafal dan paham, atau belum balik, bahaya, ya, ada maslahah. Ya, demikian para jemaah rahmati Allah. Nah, untuk mengukur maslahah Ya, seperti ini memang tidak mudah. Para ulama mengatakan alladzi ya'rifu khairan minasyarri syai'un adi. Orang yang bisa membedakan, mengetahui mana yang buruk, mana yang baik itu biasa. Tapi al-aqil alladzi ya'rifu khaira khairain wa ya'rifu syarra syarrain. Orang yang berakal alias orang yang cerdas, orang yang bijak, yang mengetahui dua kebaikan mana yang lebih baik untuk dikerjakan, dan mengetahui dua keburukan mana yang lebih buruk untuk ditinggalkan. Nah, itu baru al-aqil. Kalau hanya oh ini baik, ini enggak bagus, itu biasa. Ya, itu biasa. Ya. Oleh sebab itu banyak kaidah-kaidah seperti sebelumnya ada ditanyakan, darul mafasid muqaddam ya ala jalbil masalah. Betul, menghindari kerusakan lebih utama daripada mereka kemaslahatan. Ya, tapi apa? Kadang-kadang ada masalah, ada masalah, ada masalah. Mana yang paling besar? Ada keburukan, keburukan, keburukan. Mana yang paling buruk? Ini memang bukan perkara yang mudah, ya para jemaah. Maka di sini kata beliau, wa in kana fihi maslahatun lirujahani maslahati tarki. Meskipun di dalamnya menyampaikan hadis itu ada maslahah, tapi ternyata yang lebih rojih maslahahnya adalah maslahatu tarki, yaitu maslahahnya tidak menyampaikan. Kama hamman Nabi sallallahu alaihi wasallam an yahdimal ka'bata ya wa yabniha ala qawaid Ibrahim. Sebagaimana Nabi sangat berkeinginan, hamma, keinginan yang kuat untuk menghancurkan Ka'bah dan dibangun sebagaimana qawaid Ibrahim. Ya, Allah a'lam bisawab ini, apakah maksudnya Ka'bah dihancurkan sehingga Hijri Ismail itu sudah masuk dalam Ka'bah. Karena antum tahu Hijri Ismail itu bagian dari Ka'bah. Sehingga kalau orang sholat di situ, artinya sholat di dalam Ka'bah. Dulu terbuka, sekarang ada pintunya. Kenapa? Orang tawaf masuk situ, keliling enggak boleh. Ya, harus keluar, ada pintu di sini. Nah, pintu sini terbuka, ini ditutup, dijaga. Ya enggak mau sini, suruh masuk sana. Sehingga kalau keluar di sana. Kalau di sini, langsung. Karena banyak manusia, banyak orang. Nah, itu. Nah, Nabi ingin dihancurin, dibangun seperti semula. Tapi kenapa? Nabi tidak. Walakin taraka dzalik. Meninggalkan itu. Apa? Khosyata iftitanin nas. Karena takut terjadi fitnah pada manusia. Li'annahum hadithu ahdin bikufrin. Karena mereka itu baru masuk Islam. Nah ini. Ya tentu melihat pandangan-pandangan seperti itu tidaklah mudah. Kadang kita pandangan 1 meter hanya 2 meter yang bisa. Tapi ada orang yang melihat sampai 10 meter. Atau bahkan ada orang yang bisa melihat apa yang ada di balik gunung. Itu dengan alatnya. Artinya apa? Bu'dun, bu'dun nador. Pandangan yang begitu jauh. Ya. Terutama kalau dikuatkan hatinya dengan iman. Sehingga ada yang namanya firasah. Ya. Firasah. Ya. Firasah diakui oleh Ahlu Sunnah wal Jamaah. Dalam kitab Syarah Al-Aqidah Tuhawiyah dibahas tentang firasah. Makanya Umar bin Khattab, ya begitu kuat firasahnya sehingga apa, suaranya bisa terdengar di jauh sana sementara beliau di Madinah oleh pasukan yang jauh. Ya ini firasah. Ya, ada hadis yang dhaif, ittaqu bi firasatil mu'min fa innahu yanduru bi nurillah. Takulah kepada firasatnya orang mukmin karena dia melihat dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Tapi hadis itu dhaif, tidak bisa kita jadikan sebagai sandaran. Tapi Ahlus Sunnah wal Jamaah mengakui dan menetapkan adanya firasah termasuk dalam masalah-masalah seperti itu. Ya, makanya disebut oleh para ulama, orang yang misalkan ini baik ini buruk biasa. Meskipun sekarang kita ini ya kadang-kadang tidak bisa membedakan baik dan buruk. Kalau begitu belum tamyiz. Kalau tamyiz bisa membedakan baik dan buruk. Ya, biasa. Tapi ketika ini buruk, ini buruk, ini buruk, mana yang paling buruk? Bisa bikin skala prioritas, ya. Mana? Ya. Dengan skala ini, bahkan bisa menentukan levelnya. Ya, bahkan bisa menentukan volumenya, masyaallah. Ya. Dan agama kita mengajarkan itu para jemaah. Ya, kalau kita mau, ya manajemennya pasti bagus. Ya, demikian. Tapi nafsu dan setan yang senantiasa memalingkan kita ke kanan dan ke kiri sehingga tidak lempeng di atas as-sirat al-mustaqim, tidak istiqomah ya di atas tauhid. Allahu a'lam bissawab. Sudah masuk Isya? Atau itu lebih dulu adzan? Terkadang luar lebih dulu adzan. Sudah masuk ya? Kalau sudah masuk, kita yang tahu jadwalnya Isya sudah masuk? Hah? Sudah masuk ya. Tafadhol yang muadzin. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. محمد رسول الله. Allahumma salli ala Muhammad. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la haula wala quwata illa billah. Adapun yang ke-17 as-sabi'atu asyara istihbabu bisyaratil muslim bima yasurruhu, ya, yaitu dianjurkan istihbab, ya, mustahab dianjurkan untuk apa? Bisyaratil muslim, menyampaikan kabar gembira bagi orang Islam, bima yasurruhu, dengan apa saja yang menjadikannya bahagia, ya, apa saja yang membuatnya senang. Jadi caranya bagaimana menyampaikan sesuatu, ya, ketika ada kabar gembira. Nah, termasuk di sini dianjurkan sunnah ketika kita ada kabar gembira, cara menyampaikannya itu dengan cara bagaimana membuat mereka senang, ya. Sebagaimana sabda Nabi, afala ubasyirun nas, kata Mu'ad, ya. Afala ubasyirun nas, tidakkah ini saya sampaikan kabar gembira ini kepada orang-orang, ya. Wa hadhi min ahsanil fawaid, ini, ya, faedah yang sangat baik sekali, ya. Bagaimana ketika kelahiran disampaikan kepada suaminya, kepada bapaknya dengan selamat, bagaimana menyampaikan. Kemudian Anda di perusahaan mungkin dipromosikan jabatannya atau apa saja. Nah, ini kita bagaimana menyampaikan gembira yang membuat orang senang, ya. Apa hikmah di balik itu? Ternyata tidak semua orang punya keberanian dan kemampuan moral untuk berbuat begitu pada saudaranya, ya. Justru sebaliknya, kalau ada hal yang menyenangkan saudaranya, bagaimana bisa tidak senang? Karena dengki, iri dan sebagainya. Makanya ini istihbab, dianjurkan. Makanya Mu'ad senang, Mu'ad bin Jabal. Wah, ini kabar gembira nih. Ini bagus untuk sampai pada orang-orang. Nah, itu. Ini, ya, fawaid yang diambil. Makanya ini fikihnya, ya. Syekh itu siapa? Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ya. Ya, istihbab bisyaratil muslim bima yasurru. Apa saja, bima ma di sini kan umum, apa saja urusan dunia maupun urusan akhirat. Ya, dunia dan akhirat apa saja. Jadi bagaimana kita bisa memberikan kabar dan sesuatu yang gembira, ya. Nah, kalau seperti itu, kalau kita itu berupaya menggembirakan saudara kita dengan kabar gembira, nah berarti kan kita ikut bersyukur atas kegembiraan saudara kita, bukan demikian? Nah, kalau itu bersyukur berarti apa? Ya, jauh dari rasa dengki, jauh dari rasa iri, ya. Sebab tidak semua orang punya keberanian moral, ya. Kadang dia tahu dari orang lain, padahal si A yang seharusnya bisa memberikan kabar tersebut karena dia yang tahu, ya. Karena apa? Terkadang iri. Nah, makanya kalau kita begini akan jauh dari rasa iri dan dengki kepada saudaranya, ya. Dan rasa dengki, para ulama mengatakan dalam syairnya, kul lima dhullali hasida atadri alaman asa'tal adaba asa'ta ala Allahi fi hukmihi li'annaka lam tardha li ma wahaba, ya. Fa akhzaka rabbi bi an zadani wa sadda 'alaika wujuh at-talaba. Katakanlah, kenapa engkau, kul lima dhallali hasida, kenapa engkau tuh hasad kepadaku? Ya, apakah engkau tahu alaman asatal adaba, ya, kepada siapa sebenarnya engkau itu su'ul adab, ya, qalil adab kepada siapa sebenarnya? Sebenarnya asa'ta ala Allah fi hukmihi, sebenarnya kau qalil adab kepada Allah atas ketetapan Allah, ya. Ya, asa'ta ala Allah, ya, fi hukmihi, kenapa? Li'annaka, karena engkau tidak ridha dengan pemberian Allah kepadaku. Apa yang terjadi? Fa'ahzaka rabbi bi'an zadani, maka Allah semakin menghinakan dirimu dengan cara bi'an zadani, dengan menambahkan karunia yang kau iri kepadaku. Itu. Anda misalkan promosi jabatan, ya, iri yang lain. Ya, semakin apa? Semakin ini semakin diangkat. Kan masih sedih, semakin sakit hatinya. Ya, naik darahnya sampai 170. Masuk rumah sakit, turun dikit ada yang ngasih tahu. Dari 170 turun 150, ada yang ngasih tahu. Ya, fulan sekarang sudah beli apartemen, wah bisa mati dia. Itu. Ya ini. Fa'azzaqa rabbi bi anzadani. Ya Allah makin menghinakanmu dengan apa? Semakin menambahkan karunia itu padaku. Wa sadda 'alaika wujuh talaba, dan menutup ya apa? Pintu yang kamu inginkan. Dia ingin begini semakin enggak bisa. Semakin terbang temannya, semakin duduk ini, senapin punya usaha ini, semakin ya begitu. Nah ini para jemaah, ini gak ada, ini gak ada artinya. Ya, oleh karena itu paksain kita untuk tersenyum. Nah ini penting ya, karena senyum itu menunjukkan gembira. Ketika melihat saudaranya gembira, paksakan tersenyum. Meskipun senyumnya senyum-senyum agak masem, tidak ada masalah, daripada masem beneran. Siapa tahu dengan senyum-senyum agak masem, ya lama-lama jadi manis. Nah itu, ya perlu. Untuk apa? Untuk maksa diri kita ini, agar apa? Tidak punya rasa iri dan dengki. Karena ini istihbab bisyaratil muslim bima yasurruh. Ya, yaitu apa? Dianjurkan kita itu menyampaikan kabar gembira kepada saudara kita, apa yang membuat dia senang. Jangan dibalik. Kabar gembira mas, apa? Rumahmu kebakar. Wah ini ya, ini yang paling parah. Dan itu disampaikan Allah kepada siapa? Orang kafir. Wabashiril munafikin, beri kabar gembira kepada orang munafik. Nah ini ya, ini jangan seperti itu sifatnya untuk orang munafik. Untuk orang kafir boleh seperti itu. Masya Allah, ini manfaatnya sangat besar untuk satu mental, ya, untuk suatu ini besar. Kenapa? Karena kalau kita mendoakan kebaikan untuk saudara kita yang saudara kita tidak tahu, maka malaikat di belakangnya, amin, semoga kamu begitu, amin, semoga engkau begitu. Nah ini nikmat ini. Kalau tidak percaya, buktikan, ya. Dan saya yakin hampir kita semua dihadapkan dengan persoalan tersebut. Karena saingan bisnis, saingan kedudukan, saingan cari akhwat. Semua emang hidup tuh bersaing, ya. Sehingga apa? Kalau kalah dalam bersaing itu tadi dengki, iri dan seterusnya. Alhamdulillah, ya. Akhwat itu sudah mau sama antum sekarang. Sama saya enggak mau gitu. Ini kelakar sedikit, ya. Nah, para jemaah rahmati Allah, sampai di sini dulu ya. Ya antum bersabar saja. Tapi kalau ada antum ada masukan, afwan Ustaz, bisa pembahasannya dipercepat ya, enggak ada masalah. Nanti kita kejar setoran. Ya. Cuman terkadang kalau saya dapatkan sesuatu yang bagus itu yang enak untuk dirasakan ya, sama saya juga ingin dirasakan sama antum. Ya memang sih manis bagi saya belum tentu manis bagi antum. Tapi ketika saya merasakan manis, bagaimana antum juga bisa merasakan manis? Meskipun manis bagi saya belum tentu manis bagi antum. Nikmat bagi saya belum tentu nikmat bagi antum. Tapi ketika kita merasakan nikmat, bagaimana nikmat itu bisa dirasakan bersama? Ya seperti tadi ini, masya Allah ya, beliau menyampaikan seperti itu ya, yaitu istihbab ya. Dianjurkan kita menyampaikan kabar gembira kepada orang Islam, kepada saudaranya, apa yang membuat dia senang. Nah itu. Nah silakan ya. Ini hanya sekedar satu masalah, tapi berlaku untuk apa? Jadi kaidah. Ya, kelahiran anaknya. Ya, kemudian apa yang menjadi gembira? Apa saja yang membuat gembira, sampaikan. Itu para jemaah. Karena tidak semua orang punya keberanian moral untuk menyampaikan kabar gembira yang membuat saudaranya senang. Ya, justru yang banyak bisa sebaliknya. Waliyadzubillah. Ya, sampai di sini semoga bermanfaat. Ya, kan itu juga buah dari iman. Ya, silahkan kalau ada pertanyaan. Ya. Ada pertanyaan? Ya. Tafadhol. Ya, makanya manis bagi saya belum tentu manis bagi antum. Ya, silakan. Bismillah. Ana mau bertanya Ustaz, sebelum mengenal sunnah, ana ini orangnya asik lah gitu ya sama teman. Kurang jelas, afwan, maaf. Sebelum mengenal sunnah, ana ini menurut teman-teman orangnya itu asik gitu, mudah bergaul, mudah dekat sama orang. Tapi setelah mengenal sunnah, memang ana merasakan sendiri, ana mulai agak tertutup. Tertutupnya itu bukan menutup diri, bukan ana merasa suci, tapi ana suka menghisap dulu ketika ana mau berbicara tuh, kalau orang lain ngomong ke ana seperti begini, apa perasaan ana gitu. Makanya ana lebih banyak diamnya gitu, suka. Iya. Apakah hal seperti itu tercela atau bagaimana Ustaz? Iya. Jadi dulu anak gaul, sekarang bapak gaul. Ketika kita melakukan sesuatu dengan berpikir, maka itu sesuai dengan hadis Nabi, yaitu apa? Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman pada Allah dan hari akhir, ya, hendaklah dia berbicara yang baik, kalau tidak diam. Imam Syafi'i memberikan penjelasan terhadap hadis ini, man arada an yatakallama falyufakkir. Barang siapa ingin ngomong, ingin berbicara, hendaklah dia berpikir terlebih dulu. Ya. Nah, tidak salah. Ya, kalau kita mau berpikir lebih dulu. Namun terkait dengan bergaul atau tidak, maka di sini manusia itu makhluk sosial, tidak mungkin tidak bergaul. Makanya diambil dari faedah hadis Umar, ya, bainama nahnu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya, ittala'ah alaina rajulun syadidu bayadi thiyab syadidu sawadi sya'r. Ketika kami duduk bersama Nabi, ya, satu saat ada orang yang datang pakaiannya putih bersih, rambutnya hitam lebat. Nah, dari potongan hadis ini Syekh Thaimin Muhammad bin Sulaimin dalam syarah Arba'in An-Nawawiyah beliau mengatakan, ini menunjukkan bahwa Nabi itu suka bersama dengan sahabat-sahabat, bersama. Berarti kan bergaul. Karena kita makhluk sosial, tidak mungkin kita sendiri. Namun tentunya saya sering memberikan permisalan, kalau kita punya sifat air, silakan bergaul dengan gula, karena gula yang akan larut. Kalau kita punya sifat air, silakan garam bergaul sama saya, karena garam yang akan larut. Tapi kalau kita punya sifat garam, jangan coba-coba bergaul dengan air, karena kita yang larut. Sementara Nabi bersabda, al-mar'u ala dini khalilih falyantur ahadukum man yukhalil. Seseorang tergantung kepada agama kawan dekatnya. Perhatikan dengan siapa dia berkawan. Diberi, ya, wanti-wanti di sini. Ya. Innama masalu al-jalisis soleh wal-jalisis su kahamilil miski wa nafikhil kir. Hamilul miski imma an yuhdiyaka wa imma an tabta'a minhu, ya, wa imma an tajida rihan tayyibatan. Wa nafihul fikir imma an yuhdiyaka siyabak wa imma an tajida rihan khabithatan. Rawahu Muslim. Sesungguhnya permisalan teman yang baik dengan teman yang buruk seperti apa? Seperti penjual minyak wangi dan pandai besi. Adapun penjual minyak wangi, entah dia memberi hadiah atau engkau beli darinya atau dapat bau yang enak. Adapun pandai besi atau tukang las, entah baju terbakar atau mendapatkan bau yang tidak enak. Nah, oleh karena itu, silakan kalau kita saat itu jadi air, bisa melarutkan orang itu, kita bicara, kita bergaul. Tapi kita tahu, ini fulan, pasti saya kalah kalau ngomong. Dan pasti saya akan kalah mental, dan banyak terpengaruhnya. Nah, ini harus kita hindari. Demikian, maka kita apa? Tali ulur, ya. Tidak kemudian sama sekali tidak, ya. Kemudian juga tidak bergaul begitu saja. Makanya disebut dengan apa? Fudulul mukhalathah, ya, fudulul mukhalathah. termasuk bisa menurunkan iman dan jadi penyakit hati, yaitu berlebihan dalam bergaul, ya, fudul mukhalathah, ya, demikian, ya. Maka tidak salah dalam berpikir seperti itu, karena harus berpikir, kita ngomong harus berpikir. Man arada an yatakallama falyufakkir, ada maslahah, ada manfaat tidak, ya. Tapi urusan pergaulan, ya, bisa pergaulan itu bisa dengan beri hadiah, bisa pergaulan itu bisa apa, titip salam dan seterusnya, ya. Kita ngomong, tapi tetap kita harus jaga-jaga. Tapi kalau kita semakin bertambah kebaikan, dan kebaikan itu akan berbanding lurus dengan ilmu yang bertambah, kemudian kita tidak bisa bertambah baik pada orang, ini ya sayang. Kenapa? Karena di antara adab atau buah yang dihasilkan sebagai talib disebutkan dalam kitab Kitabul Ilm Syekh Muhammad bin Utsaimin, apa? Yastadi'u bihinnas. Jadi orang-orang itu istidho, itu apa? Menjadikan dia sebagai penerang. Itu. Coba ya, ini gelap nih, matikan semua lampu. Antum cuman satu-satunya handphonenya yang nyala. Itu pun ya baterainya 10%. Ya, kan lemah. Ya. Tapi gelap. Semua tidak punya cahaya. Pasti semua berkumpul pada antum, pasti berkumpul. Sehingga selemah apapun cahaya yang didapat, pasti dia akan mendekat. Itulah, ya. Jadi orang bertambah ilmu, bertambah amal, yastadi'u bihinnas. Sebab kalau orang membiarkan cahaya, ya dia orang enggak beres. Masa dia ingin berada dalam kegelapan? Ya ini kalau dalam kegelapan benar-benar gelap, dia mau cahaya. Tapi kalau dalam kegelapan kebodohan, tidak mau dengan cahaya, cahaya ilmu. Ilmu cahaya. Ya, kebodohan kegelapan. Kalau antum bela gelap betul di sini, gelap, ada handphone satu yang nyala. Coba. Kira-kira kita semua kumpul enggak? Mendekat tanpa apa? Tanpa dikomando, kayak laron. Ya itu. Benar tidak? Seperti laron, ada cahaya, kumpul tanpa dikomando. Itu. Laron aja seperti itu. Apalagi kita. Ya. Nah, kalau kita memang kalau kena fisik itu langsung terasa. Gelap lampu, gelap cahaya fisik. Tapi gelap kebodohan itu hati. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Hati-hati orang yang menyelisih perintah Rasul, tertimpa apa? Fitnah dan adab yang pedih. Fitnah diletakkan pertama. Kenapa? Karena hati yang diserang. Malas ibadah, fitnah, tapi tidak terasa. Tapi kalau fisik yang kena, misalkan apa? Jatuh, terpleset, astagfirullah, ada apa saya ini? Dosa apa saya ini? Nah ini, ya. Oleh karena itu fitnah diletakkan pertama. Nah, ini penting bagi kita, ya. Sehingga kita bisa memberikan manfaat kepada siapa saja. Bahkan kalau Allah menghendaki kebaikan, kita belum ngomong, orang sudah ngambil manfaat dari kita. Kita belum ngomong, orang sudah mengambil kebaikan dari kita. Coba, kita belum apa-apa. Ya, hanya melihat saja. Al-mu'min mir'atu akhi, mu'min cermin saudaranya. Melihat dia semangat ibadah, belum ngomong. Ya, tapi ada sudah sampai nyompros, enggak bisa ambil faedah. Ya itu di samping Allah kasih hidayah pada siapa yang Allah kehendaki, ya berarti kita juga. Ya, itu tetap dapat pahala, tapi beda kalau dia ngikuti. Ya, man dalla ala huda falul ajru mithlu ujuri man tabi'ahu wala yanqusu dzalika minhu syai'a. Barang siapa kasih petunjuk pada orang, dapat pahala seperti orang yang melakukannya tanpa terkurang sedikit pun. Kalau kita nyampaikan enggak diikuti, ya tetap dapat pahala, tapi beda kalau mengikuti. Belum ngomong sudah mengikuti. Ya. Coba nih antum saksikan waktu iktikaf, ya. Antum enggak ngomong, baca Quran. Antum baca Quran, antum baca. Lihat ngikutin, ambil juga. Lihat ngikutin, ambil juga. Coba. Kalau Allah menghendaki kebaikan kepada seseorang, yu'til hikmata may yasha, wa may yu'til hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah memberikan hikmah kepada siapa yang Allah kehendaki, ya. Dan orang yang diberikan hikmah berarti dia diberikan kebaikan yang sangat banyak. Allahu a'lam bissawab, ya. Ada lagi yang lain? Kalau ada, ya. Cukup.